Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali. Itu masih pada pembahasan asyirik, itu kesyirikan, macam-macamnya. Kita sudah melewati penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, kenapa dosa syirik itu dikatakan sebagai a'zamu dzunubi, itu a'zamu dzunubi, dosa yang paling besar. Itu disebutkan alasan-alasannya oleh beliau, karena menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelakunya diharamkan untuk masuk ke dalam Al-Jannah, itu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga alasan-alasan yang lainnya. Kemudian alasan yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, yaitu poin yang ketujuh, dikatakan oleh beliau di sini, syirik dikatakan sebagai a'zamu dzunubi, inna syirka tanaqqusun wa 'aibun nazzaha ar-rabb subhanahu wa ta'ala nafsahu 'anhuma. Yang ketujuh adalah dikarenakan syirik adalah merupakan tanaqqus, yaitu merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aibun. Dan juga merupakan aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cacat. Aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tanakkus dan juga aib tersebut adalah merupakan perkara yang dimana dikatakan oleh beliau, nazzaha ar-rabbu subhanahu nafsahu anhuma. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari dua perkara tadi. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan adanya kekurangan pada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya, itu menafikan dari dirinya adanya aib, cacat, dan juga seterusnya dari makna-makna yang bertentangan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya ini dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari adanya tanakkus. Demikian pula dari adanya al-aib. Sehingga orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu sebenarnya adalah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencacati Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki aib dan juga seterusnya. Faman asyraka billahi faqad akbata lillahi ma nazzaha nafsahu anhu. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti telah menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan perkara tersebut dari dirinya. Ini orang yang melakukan kesyirikan seperti ini tentunya. Dia telah menetapkan adanya kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menetapkan adanya aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sendiri membersihkan dirinya dari perkara tersebut. وَهَذَا غَايَةُ الْمُحَادَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى. Kata beliau, dan ini adalah merupakan puncak dari penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu puncak penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan adanya tanakkus, menetapkan adanya aib, an-nafs pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ayatul mu'anadati wal musyaqati lillah. Demikian pula ini adalah merupakan puncak mu'anadah, yaitu mu'anadah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, dan musyaqah, yaitu semakna menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau tunduk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, ternyata dia menyerahkan ibadah-ibadah tersebut bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya dia adalah menentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan tandingan dari kalangan makhluknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang ketujuh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan tentunya masih banyak alasan-alasan yang lainnya. Di sini beliau hanya menyebutkan beberapa bentuk saja. Kemudian kata beliau yang berikutnya, anwa'u syirki, macam-macam dari kesyirikan. Itu macam-macam dari kesyirikan. Asyirku naw'ani, yang namanya kesyirikan kata beliau ada dua macam. Itu kesyirikan ini ada dua macam kata beliau. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama adalah syirkun akbaru yukhriju 'anil millati. Syirik yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-millah, itu dari agama Islam ini. Sehingga dengan dia berbuat syirik tidak lagi dianggap sebagai muslim. Dikarenakan keislamannya telah dibatalkan dengan dia melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhlidu sahibahu finnari idza mata wa lam yatub minhu. Dan kesyirikan yang besar seperti ini menjadikan kekal pelakunya di dalam neraka jika memang dia mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Ini seperti yang sudah kita lewati. Orang yang membawa dosa syirik berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dan diharamkan atasnya jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama dari kesyirikan. Itu kesyirikan yang tingkatannya adalah syirkun akbar. Syirik yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa huwa sarfu say'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Dan syirik besar, definisinya adalah, takrifnya, sarfu say'in min anwa'il ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah tentunya sangat banyak jenisnya. Yang mana kita mengetahui ibadah-ibadah tersebut ini harus diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka jika dia memalingkan salah satu macam-macam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah melakukan kesyirikan dan tingkatan kesyirikannya adalah syirik yang akbar, itu syirik yang besar. Contohnya di sini dikatakan oleh beliau, kadu'ai ghairillah wa taqarrubi bidzabaihi wan nuzuri li ghairillah. minal kuburi wal jinni wasyayatin. Contohnya adalah seperti berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi dan rasul, ataukah berdoa kepada orang-orang saleh yang ada di dalam kuburan, kepada jin dan juga yang lainnya. Yang jelas dia berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya doa itu adalah merupakan salah satu macam dari ibadah yang kita diperintahkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrubi bidzabaihi wan nuduri li ghairillah. Demikian pula bertaqarrub dengan menyembelih ataukah dengan nazar diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bertaqarrub. Mendekatkan diri dengan amalan-amalan ibadah seperti menyembelih, bernazar dan juga yang lainnya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dikatakan oleh beliau, dia bertaqarrub, menyembelih, ataukah bernazar, ataukah yang lainnya, diperuntukkan untuk kuburan. Itu minal kuburi, diperuntukkan untuk kuburan. Wal jinni, dan juga jin mungkin. Was syayatin, dan juga diperuntukkan untuk setan-setan. Maka yang seperti ini tentunya jelas, itu adalah merupakan kesyirikan. Karena yang namanya menyembelih, bernazar, ini juga merupakan ibadah yang harus kita serahkan ibadah-ibadah tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfi minal mauta awil jinni awis syayatin ayyadurruhu aw yumriduhu. Ataukah rasa takut kepada al mauta, orang-orang yang sudah meninggal. Ataukah takut kepada al jin, ataukah setan, yang takutnya tersebut sampai tingkatan setan-setan tersebut ini ayyadurruhu, dianggap oleh dirinya bisa memudaratkan dirinya, au yumriduhu, ataukah membikin ataukah membuat sakit pada dirinya sehingga dia takut kepada orang-orang yang sudah meninggal, takut kepada jin, ataukah takut kepada asyayatin, yang biasanya kalau dia sudah takut dengan takut yang seperti ini, dia akan berusaha untuk takhallus, untuk menyelamatkan dirinya. Kalau dia menyelamatkan dirinya dengan cara yang syar'i, jelas itu ada tuntunannya. Namun yang keliru adalah seperti yang sedang kita bahas di sini, dia justru dengan rasa takutnya tersebut berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik mungkin dengan menyembelih, ataukah bernadar, ataukah meminta kepada yang disebutkan tadi, supaya yang diminta tersebut ini tidak memudaratkan dirinya ataukah membuat sakit pada dirinya. Wa raja'i ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah min qada'il hajati wa tafrijil kurubati. Kata beliau, dan juga contoh yang lainnya adalah berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berharap sesuatu yang sesuatu tersebut tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini juga merupakan kesyirikan. Berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilancarkan rizkinya misalnya. Ataukah berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihilangkan malapetaka yang sedang melanda dirinya. Seperti yang disebutkan beliau di sini, min qada'il hajati wa tafrijil kurubati. Berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, berupa qada'il hajat, itu ditunaikannya hajat-hajat dia, itu kebutuhan-kebutuhan yang dia sedang hadapi ingin diwujudkan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafrijil kurubat, dan juga dibebaskannya dari al-kurubat, dari perkara-perkara yang menyusahkan dirinya, dari perkara-perkara yang memberatkan dirinya. Dia meminta, berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga merupakan contoh dari kesyirikan. Padahal sudah disebutkan tadi, tidak ada yang mampu mewujudkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. seharusnya dia berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mewujudkannya. Kata beliau selanjutnya, mimma yumarasul ana haula al-adrihati al-mabniyati ala kuburil awliya'i was-salihin. Dari perkara-perkara, itu contoh-contoh yang lainnya, yang jelas dari perkara-perkara yang yumarasul ana, yang biasa ditekuni, yang biasa dirutini, haulal adrihati al-mabniyati ala kuburil awliya'i was-salihin. Di sekeliling al-adrihah, itu monumen-monumen yang dibangun di atas kuburan, yaitu kuburannya para wali dan juga kuburannya orang-orang soleh. Manusia berbondong-bondong datang ke sana dalam rangka untuk meminta qada'il hajat wa tafrijil kurubat. Demikian pula berharap untuk dia semakin dekat dengan orang yang ada di dalam kuburan tersebut, sehingga dia melakukan penyembelihan-penyembelihan, bernadar untuk dirinya, berdoa untuk penghuni kuburan tersebut, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Dari perkara-perkara yang memang dikatakan oleh beliau, yumarasu, itu biasa ditekuni, biasa dikerjakan di sekitar al-adrihah. Itu monumen yang dibangun di atas kuburannya. Baik kuburan para wali, ataukah kuburannya orang-orang soleh, ataukah orang-orang yang dianggap itu wali, ataukah yang dianggap itu orang soleh. Yang pada dasarnya, amalan-amalan yang seperti ini, ini adalah merupakan kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Di mana mereka berharap kepada sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, agar sesembahan-sesembahan tersebut bisa menolak madarat yang ada pada mereka dan juga bisa memberikan manfaat pada mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَا أُولَٰئِ سُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka, orang-orang musyrik, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuatu sesembahan yang tidak bisa la yadurruhum, memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Menunjukkan bahwasannya mereka berharap sebenarnya pada sesembahan-sembahan yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, agar sesembahannya tersebut bisa menolak madarat, ataukah bisa mendatangkan manfaat. Ternyata dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesembahan-sesembahan yang la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memudaratkan mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i sufa'una indallah, dan mereka menyatakan, mereka ini, itu berhala-berhala mereka, mungkin orang saleh, patung-patung dan juga yang lainnya, kalau waktu itu adalah la ta'uza dan juga mana dan juga sesembahan-sesembahan yang banyak waktu itu, mereka menyatakan tentang sesembahan-sembahan mereka, haula'i syufa'una indallah, mereka ini adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya sesembahan yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pemberi syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang seperti itu justru menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bukan orang-orang yang bertauhid, namun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis syirik yang pertama, itu syirkun akbar. Itu syirkun akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Kemudian kata Az-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala yang berikutnya, an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari macam-macam kesyirikan adalah syirkun asgharu la yukhriju minal millati, syirik yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. syirik memang, namun tingkatannya di bawah syirik yang besar, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Lakinnahu yankusut tauhida. Akan tetapi syirik yang seperti ini, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya, ini bisa mengurangi tauhid yang ada pada seseorang. Tauhid yang dimiliki oleh seseorang bisa berkurang-berkurang dengan dia melakukan kesyirikan yang kecil tersebut. Kalau semakin banyak, nanti dikhawatirkan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia, mereka melakukan syirik, yaitu riya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, riya kepada manusia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun terus-menerus dilakukan oleh mereka, sehingga mereka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fi dharkil asfali minan nar, itu di kerak neraka yang paling bawah. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan syirik yang seperti ini, itu syirik asghar, pengertiannya adalah syirik yang itu merupakan wasilatun ila syirkil akbar. Itu syirik yang merupakan wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik yang besar. Artinya seluruh wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu dihukumi dalam syariat Islam ini sebagai syirik yang kecil. Seperti yang dinyatakan oleh As-Sa'di rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, ketika beliau mendefinisikan tentang syirik yang kecil, beliau menyatakan, kullu wasilatin wa dari'atin yatatarraku biha ila syirkil akbar minal aqwali wal af'ali wal iradat ma lam tabluh rutbatal ibadah. Kata As-Sa'di rahimahullah, yang namanya syirik kecil adalah seluruh jalan-jalan, seluruh celah-celah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Mungkin kata As-Sa'di rahimahullah berupa minal aqwali, berupa ucapan-ucapan, wal af'ali dan juga perbuatan-perbuatan, wal irada dan juga niatan-niatan, yang mana yang seperti itu ini lam tabluh rutbatal ibadah, tidak sampai tingkatan ibadah. Maka ini adalah syirik yang kecil. Itu syirik yang kecil, definisinya adalah seperti yang dinyatakan oleh beliau di sini, wasilatun ila syirkil akbar, dan juga seperti yang dinyatakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, kemudian kata beliau, wa huwa kismani, dan syirik yang kecil ini pun dibagi oleh beliau menjadi dua macam. Itu syirik yang kecil terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama adalah syirkun zahirun. Itu syirik yang zahir, itu yang nampak. Syirik yang nampak, yang memang kelihatan. Itu adalah merupakan perbuatan syirik. Namun syirik yang kecil. Wa huwa alfadun wa af'alun. Dan syirik yang seperti ini bisa berupa lafad-lafad, ucapan-ucapan, dan bisa juga berupa af'alun. Itu perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, namun itu dihukumi sebagai syirik yang kecil. Dicontohkan oleh beliau di sini, fal alfadu, maka yang namanya syirik yang bentuknya lafad-lafad, ucapan-ucapan, adalah kal halifi bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala, seperti bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kal halif, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya sumpah adalah ta'kidu syai bidzikri mu'azzamin, yaitu ta'kidu syai, itu menguatkan, mengokohkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, itu muqsam bihi, itu yang diagungkan. Ternyata muqsam bihinya adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersumpah ini dikategorikan oleh para ulama termasuk dari syirik yang kecil yang bentuknya adalah alfadun, itu lafad-lafad, itu lafad yang diucapkan, yaitu dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin menyebut nama Nabi, ataukah Ka'bah, ataukah nama tertentu, yang jelas selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik yang kecil. Namun tentunya itu dihukumi sebagai syirik yang kecil sebagaimana yang sudah sering antum dapatkan dalam pelajaran-pelajaran yang seperti ini, itu jika dia meyakini bahwasanya muqsam bihinya ini tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama keagungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyebut dalam sumpahnya, dia tidak meyakini bahwasanya yang disebut tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala sejajar keagungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin dalam sarahnya, dalam sarah Al-Qaulul Mufid, beliau menghukumi ini adalah syirik yang kecil. Namun kalau dia meyakini bahwasanya yang disebut dalam sumpahnya tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala ini sejajar keagungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia meyakini lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas sekali itu adalah bukan syirik yang kecil, namun itu syirik yang besar. Itu bukan syirik yang kecil, namun itu adalah merupakan syirik yang besar. Ini rincian yang pernah kita semuanya mendapatkannya dalam kajian-kajian yang diadakan di sini dari asatidzah pembina. Kemudian kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara au asyraka, maka sungguh dia telah kafar, itu melakukan kekufuran, ataukah dia telah asyraka, itu berbuat syirik. Maka dari lafaz ini menunjukkan bersumpah itu adalah merupakan kekufuran ataukah kesyirikan. Namun seperti tadi, kalau dia meyakini bahwasanya yang disebut dari selain Allah Subhanahu wa taala di bawah Allah Subhanahu wa taala derajatnya, itu keagungannya, dia hanya melakukan syirik yang kecil. Namun ini sekali lagi adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Bukan berarti syirik yang kecil ini boleh untuk dikerjakan, tidak boleh. Yang namanya syirik walaupun kecil ini tidak boleh untuk dikerjakan. Karena sekali lagi bisa yanqusut tauhid, bisa mengurangi tauhid, bahkan nanti kalau terus-menerus seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik bisa berakibat kepada syirik yang besar. Kemudian kata beliau, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga contoh yang lainnya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah wa qawlihi, seperti ucapan masya Allah wa syi'ta, itu seseorang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, itu masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehendakmu. Itu dia mengatafkan dengan menggunakan wawu, itu wasi'ta. Maka ini juga termasuk dari kesyirikan, dan ini pun sudah dibahas, itu sudah dipelajari oleh antum semuanya, bahwasanya kalau dia meyakini bahwasanya ketika mengucapkan wasi'ta ini derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah lebih, ini bukan syirik yang kecil namun syirik yang besar. Itu syirik yang besar. Dia meyakini bahwasanya yang diatafkan tersebut ini sederajat ataukah lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik yang besar. Kalau dia meyakini di bawah Allah Subhanahu wa taala derajatnya, maka dia hanya terjatuh dalam syirik yang kecil seperti yang diinginkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menyatakan wa qaulihi, dan seperti ucapan seseorang menyatakan masyaallah wa syi'ta. Qala sallallahu alaihi wasallam, lamma qala rajulun, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang di antara sahabatnya berkata kepada beliau, masyaallah wa syi'ta, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak engkau wahai Nabi. Itu menyatakan masyaallah wa syi'ta. Didatafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan wawu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang tersebut yang menyatakan masyaallah wa syi'ta. Beliau bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menunjukkan bahwasanya ucapan tadi adalah merupakan bentuk menandingkan seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala alias syirik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang tersebut yang menyatakan kepada Nabi masyaallah wa syi'ta. Itu masyaallah wa syi'ta. Maka ucapan yang seperti ini jelas sekali berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan ucapan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Qul ma syaa Allahu wahdah." Katakanlah oleh engkau, "Ma syaa Allahu wahdah." Itu "Ma syaa Allahu wahdah," tidak menggunakan wasyi'ta. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rinciannya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian contoh yang lainnya, waqaul, dan juga ucapan seseorang misalnya mengucapkan, laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga fulan. Ini juga termasuk syirik karena dia menggabungkan dengan menggunakan waw, itu wa'ataf, mensejajarkan orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam penyebutan. Dan tentunya kembali kepada pembahasan tadi, kalau meyakini sejajar dengan Allah, ini tentunya syirik yang besar. Kalau di bawah Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan syirik yang kecil. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wassawabu ayyuqal, dan yang benar adalah untuk dinyatakan, yaitu untuk diucapkan ucapan yang benar dari apa yang disebutkan tadi, adalah masya'allahu thumma fulan. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian fulan. Kemudian si fulan, dikarenakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian fulan. Itu kemudian si fulan. Maka ini diperbolehkan untuk seseorang mengucapkan, itu mengganti wawu yang ada pada ucapan sebelumnya, masya Allahu wa si'ta, atau masya Allahu wa fulan, diganti dengan masya Allahu thumma fulan. Ini yang diperbolehkan dalam syariat kita ini. Demikian pula walau lallahu thumma fulan, ucapan walau lallahu wa fulan, wawunya diganti dengan menggunakan thumma. Dan ini diperbolehkan. Alasannya dikatakan oleh beliau di sini, li'anna thumma, dikarenakan thumma, litartibi ma'at tarahi. Fungsinya adalah, dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan tertib, itu berurutan, namun ma'at tarahi, itu ma'at tarahi artinya ada apa namanya jeda waktu, at-tarahi. Taj'alu masi'atal 'abdi tabi'atan li masi'atillahi ta'ala. Yang maknanya adalah kalimat summa tersebut menjadikan masi'ah, itu kehendak dari seorang hamba, ini mengikuti masi'ah atau kehendak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau seseorang menyatakan masya Allahu wa fulan, maka ini adalah untuk limutlakil jam'i, itu menggabungkan secara mutlak, itu tanpa ada tarahi, tanpa ada jeda waktu. Itu dia digabungkan, artinya mensejajarkan, menganggap bahwasanya masihnya seorang hamba ini sama dengan masih yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمَا تَسَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, itu رَبُّ الْعَالَمِينَ. Artinya, walaupun kita diberikan masi'ah, diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun masi'ah kita tetap masih di bawah, masih mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal wawu, adapun wawu, kalau seseorang menyatakan masya Allah wa fulan dengan menggunakan wawu, fahiya limutlakil jam'i, ini adalah untuk limutlakil jam'i, itu menggabungkan secara mutlak. Wal istiraki la taktadi tartiban wala ta'kiban. Dan al istiraq, itu digabungkannya dengan menggunakan wawu tersebut, la taqtadi tartiban wala ta'kiban, tidak memberikan ataukah tidak menunjukkan adanya tertib dan juga ta'kib. Ta'kib semakna dengan tarahi, berbeda dengan summa tadi. Kalau summa menunjukkan tertib, ma'at tarahi, adapun waw tidak seperti itu. Wa misluhu, dan yang semisalnya adalah qaul mali illallah wa anta, yaitu seseorang menyatakan mali illallah wa anta, itu mali tidak ada bagiku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau. Ini pun keliru. Yang benar adalah summa anta. Demikian pula seseorang menyatakan wahada min barakatillahi wa barakatik, ini adalah dari berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan berkahmu. Ini pun keliru. Mensejajarkan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar adalah summa barakatik, itu dengan menggunakan summa seperti yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Ini jenis yang pertama tadi, itu dari jenis syirik yang kecil, yaitu syirkun zahir, itu syirik yang zahir, yang nampak, karena memang diucapkan dan juga dikerjakan, itu berupa lafad-lafad dan juga perbuatan-perbuatan seperti contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ammal af'alu, adapun syirik zahir yang bentuknya af'al, itu perbuatan-perbuatan, kata beliau, famithlu lubsil halqati wal khayti li raf'il balai au daf'i. Contohnya adalah seperti mengenakan al-halqah. Al-halqah, sesuatu yang melingkar di tubuh kita, mungkin di tangan, di leher ataukah yang lainnya, berupa gelang ataukah kalung ataukah yang lainnya, yang jelas cincin, yang jelas melingkar. Wal khayti, ataukah mengenakan al-khayt, itu benang. Tujuannya adalah li raf'il bala'i au daf'ihi, untuk mengangkat sebuah bala, itu sebuah musibah yang sudah turun, au daf'i, ataukah mencegah suatu musibah yang belum turun. Jadi dia mengenakan sesuatu tadi, al-halqah, baik berupa cincin, gelang, kalung ataukah yang lainnya, ataukah dia mengenakan al-khayt, itu benang, untuk mengangkat suatu musibah yang sudah turun, ataukah untuk mencegah suatu musibah agar tidak turun. Maka ini pun termasuk dari syirik, termasuk dari kesyirikan, dan ini pun rinciannya nanti akan disebut oleh beliau. Terkadang ini adalah merupakan syirik yang besar, dan terkadang ini adalah syirik yang kecil. Itu tergantung keyakinan orang yang mengenakannya. Kalau dia mengenakan benda-benda tadi, tujuannya adalah, ataukah keyakinannya adalah, bahwasanya benda-benda tersebut dengan sendiri yang mampu, itu dengan sendirinya yang mampu untuk mengangkat bala, ataukah mencegah bala dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu ini adalah syirik yang besar. Memiliki keyakinan, ini adalah merupakan apa? Perkara yang bisa menolak bala itu sendiri, ataukah yang bisa mencegah, menghilangkan musibah itu sendiri dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syirik yang besar. Namun kalau keyakinannya adalah, dia meyakini bahwasanya itu adalah cuma sebab yang bisa menghilangkan bala ataukah mencegah bala untuk datang, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebabnya adalah dengan mengenakan perkara-perkara tadi. Mungkin mengenakan al-khayt, atau al-halqah, cincin, gelang, kalung, ataukah yang semisalnya. Maka kalau dia meyakini seperti ini, dia terjatuh dalam syirik yang kecil. Berarti tergantung keyakinannya. Berarti sekedar dia memakai benda-benda tadi, itu, maka ini sudah dihukumi sebagai kesyirikan. Itu tergantung keyakinannya. Kalau meyakini yang pertama, syirik yang besar. Kalau meyakini seperti yang kedua, ini adalah syirik yang kecil. Contoh yang lainnya kata beliau, wa mithlu ta'liqit tamaim khaufan minal aini aw ghairiha. Seperti mengenakan at-tamaim, itu tamimah, itu jampi-jampi, tamaim, tulisan-tulisan raja-raja, digantungkan mungkin di rumahnya, di sepeda motornya, ataukah di sakunya, ataukah disimpan di dompetnya. Yang jelas dia menggantungkan benda-benda tadi ini, khaufan minal aini, itu karena anggapannya takut terhadap penyakit al-ain, itu pandangan yang jahat. Awa ghairiha, dan juga takut karena selain itu. Ini pun sama. Ini bisa terjatuh pada kesyirikan yang besar ataukah kesyirikan yang kecil, tergantung keyakinannya seperti yang disebutkan tadi. Di sini kata beliau menjelaskan, idza taqada anna hadhihi asbabun li raf'il bala'i aw daf'ih fa hadha syirkun asghar. Jika dia meyakini bahwasanya benda-benda ini tadi, yaitu yang mengenakan al-halqah ataukah khayt, ataukah menggantungkan tamimah yang digantung di mobilnya, kendaraannya, di sakunya, dan juga yang lainnya, Dia meyakini benda-benda ini adalah asbabun, hanya sekedar sebab saja untuk mengangkat bala, itu musibah, ataukah menolak musibah yang belum datang. Maka jika memiliki keyakinan yang seperti ini, ini adalah merupakan syirik yang kecil. Itu syirik yang kecil, karena dia hanya meyakini sebab saja. Dan diyakini yang bisa menghilangkan dan menolak itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan sebab benda-benda tadi. Maka ini sudah syirik kecil, kata beliau. Kenapa dikatakan syirik yang kecil? لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ هَذِهِ أَسْبَابًا. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan benda-benda tersebut ini sebagai sebab untuk diangkatnya musibah, ataukah untuk dijadikan sebab menolak musibah yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan benda-benda tersebut fungsinya seperti itu, seperti tadi. La qadaran wala hissiyan. Tidak secara takdir yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula secara hissi. Ini kalau dia meyakini seperti tadi. Kemudian kata beliau rincian yang berikutnya. Amma ini itaqada annaha tadfa'u au tarfa'ul bala'a binafsiha fahada syirkun akbar. Namun jika dia meyakini bahwasanya benda-benda tadi ini adalah tadfa'u au tarfa'ul bala'a, bisa menolak ataukah mengangkat suatu musibah, binafsiha, secara sendirinya tanpa ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fahada syirkun akbar, maka berarti dia telah terjatuh pada syirik yang besar. Itu terjatuh pada syirik yang besar. Kenapa? Li'annahu ta'allukun bighairillah. Karena itu adalah merupakan bentuk ta'alluk, bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dia bergantung kepadanya ini tidak mampu sebenarnya untuk menolak ataukah mengangkat suatu bala yang akan datang ataukah yang sudah datang. Ini bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada benda tersebut, diyakini bisa sendirinya menghilangkan ataukah menolak bala. Padahal yang namanya tawakal itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, atau kata Asy-Syaikh Al-Fauzan yang berikutnya, Al-Qismu Tsani minas Syirkil Asghar. Jenis yang kedua dari syirik asghar adalah syirkun khafi. Itu syirkun khafi. Kalau tadi syirkun zahir. Syirkun zahir ada dua macam. Itu alfadhun wa af'alun. Ini yang kedua adalah dari syirik asghar, yaitu syirkun khafi. Itu syirik yang samar. Memang tidak diketahui. Tidak bisa dilihat oleh mata. Kata beliau, wa huwa syirku fil iradat wan niyati, yaitu syirik-syirik yang berkaitan dengan iradat, yaitu keinginan-keinginan, wan niyat, dan juga niat-niatan, yaitu niatan-niatan yang ada pada seseorang. Yang tentunya iradat wan niyat ini tempatnya adalah di dalam al-qalb, dalam hati seseorang, yang mana tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang seperti itu dikatakan sebagai perkara yang khafi. Itu perkara yang samar, yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Yang bisa mengetahui adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah seperti kata beliau, karriya'i wassum'ati. Seperti riya, itu beramal supaya dilihat oleh manusia. Wassum'ati, dan juga sum'ah, beramal supaya didengar oleh manusia. Seperti yang disebutkan tadi, memang pada dasarnya riya ini adalah termasuk dari syirik yang kecil. Namun seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah kitab Tauhid, yaitu I'anatul Mustafid, beliau menjelaskan diantara bentuk riya yang itu adalah merupakan syirik yang besar, tidak hanya syirik yang kecil, adalah riya'nya orang-orang munafik. Itu riya'nya orang-orang munafik, di mana mereka membangun seluruh amalannya di atas perbuatan riya. Itu seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan tentang mereka, innal munafikina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una annasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una allaha, menipu Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khadi'uhum, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menipu mereka. Dan jika mereka bangkit untuk menegakkan salat, qamu kusala, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit menegakkannya dengan bermalas-malasan. Ini sifatnya mereka, orang-orang munafik. Yura'unan nasa, mereka mengamalkan ibadah tersebut dengan riya, karena riya kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ini mereka orang-orang munafik. Ini riya, padahal amalan yang dikerjakan oleh mereka ini riya. Namun riya yang dilakukan oleh mereka ini disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, ini adalah bukan syirik yang kecil. Itu syirik yang dilakukan oleh orang-orang munafik, dan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kata beliau, ka'ayya'mala amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi sana'an nasi alaihi. Contohnya adalah seperti seseorang mengamalkan amalan-amalan, yaitu dari amalan-amalan yang memang dia bertaqarrub sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia menginginkan dalam hatinya agar manusia memuji dirinya, itu memuji atas amalan yang dia kerjakan. Ka'ayyuh sina salatahu aw yatasaddaqu li ajli ayyumdaha wa yusna alaihi. Itu seperti seseorang yang memperbagus sholatnya supaya dilihat oleh manusia. Dikatakan si fulan khusyuk sekali. Dilihat oleh manusia khusyuk. Ataukah bersedekah agar dipuji oleh manusia. Aw yatalaffadhu bidzikri wa yuhsina sawtahu bitilawati li ajli ayasma'uhu annasu fayusnu alaihi wa yamdahuhu. Kata beliau, ataukah dia melafadzkan zikir-zikir dan memperindah suaranya ketika membacanya, supaya manusia mendengar, kemudian mereka nanti akan memuji dan juga menyanjung apa yang dia amalkan tersebut. Jadi zikirnya. Ini termasuk dari riya. Riya yang ini adalah termasuk syirik yang kecil yang disebutkan oleh beliau di sini. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa, fa insyaallah ta'ala kita akan bahas ataukah baca pada kesempatan-kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.